Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bermajlis. Insyaallah taala kita akan bersama-sama membaca syarah Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari, syarah hadis-hadis pilihan di dalam Kitabul Fitan yang disyarah oleh Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Kita telah membaca mukaddimah sepertinya sebelum antum memegang kitab, ya. Sampai mana? Baik. Saya tidak sempat mendengar tadi. Ala kulli hal, yang saya ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya, kasih sayang Allah, demikian pula kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia dari adanya fitnah-fitnah yang pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara-perkara yang belum terjadi. Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Rasul mendapatkan wahyu dari Allah tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka beliau pun juga memperingatkan umat ini akan fitnah-fitnah tersebut, juga memberikan solusi jalan keluar bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba untuk menghadapi fitnah. Itu semua diterangkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita diajari doa untuk berlindung dari fitnah di akhir salat setelah tasyahud. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, sebagaimana pada halaman kelima dari buku ini. Iya. Taib, Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara ini. Azab kubur, azab neraka jahannam, fitnah kehidupan dan juga kematian, dan juga fitnah mada al-masih ad-dajjal. Iya. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah ini. Fitnah-fitnah yang belum terjadi. Coba lihat fitnah al-masih ad-dajjal. Belum terjadi. Dan pasti akan terjadi. Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar selamat dari fitnah itu. Diajari kita ta'awud. Bertawud dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan tentang fitnah ini dalam keadaan fitnah ini belum terjadi. Iya. Naam. Coba lihat bagaimana barokah adanya tahdzir, peringatan dari fitnah. Yang fitnah itu belum terjadi. Ketika kaum muslimin mendengar berita-berita ini, maka kaum muslimin berhati-hati, bersiap-siap. Ada fitnah nanti, yaitu dajjal. Bagaimana sifatnya, di mana dia keluar, bersama dengan siapa, apa fitnah-fitnah yang terjadi di zamannya. Itu semuanya telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin ya bersiap-siap dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Coba kalau Nabi tidak memberikan peringatan, dibiarkan manusia tidak tahu, tiba-tiba muncul fitnah itu. Isyada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba satu hari berumur seperti satu tahun. Itu ayyamud dajjal. Hari-harinya dajjal. Hari yang pertama seperti satu tahun. Siangnya luar biasa panjang. Seperti satu tahun. Di hari yang kedua seperti syahr. Seperti satu bulan. Nah, kaum mukminin yang mereka mempelajari Al-Quran was sunnah. Dan mereka mengimani Al-Quran dan sunnah. Mereka yakin seyakin-yakinnya itu akan terjadi. Nah. Wabillahi taufiq. Sehingga para sahabat pun ya memposisikan seakan-akan mereka tinggal di zaman itu. Sahabat belum mengalami, tetapi ketika mereka mendengar hadis tadi, mereka memposisikan seakan-akan ya tinggal di zaman itu. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, di hari yang umurnya satu tahun itu, apakah cukup bagi saya untuk sholat lima kali sehari itu? Ya. Sehari. Yang umurnya berapa tadi? Setahun. Cukup enggak lima kali? Nah, kata Nabi lah, tidak cukup. Tetapi perkirakanlah. Karena hari kemarin wajar. Hari kemarin normal. Tapi tiba-tiba hari ini langsung berubah. Satu hari seperti berapa? Setahun. Nah, Allahu a'lam bagaimana kejadiannya. Ya, kita tidak tahu. Ya, apakah posisi matahari di situ terus sampai satu bulan di situ terus, dua bulan di situ terus, matahari di situ terus. Apakah cukup sholat berapa? Ya, sehari itu lima kali. Nabi mengatakan lah, tidak. Ukurlah. Yani seperti hari sebelumnya yang apa? Yang normal. Sholat subuh, kurang lebih 6 jam lagi sholat duhur. Itu kan keadaan masih terang. Kemudian diperkirakan 3 jam lagi sholat asar, 3 jam lagi sholat apa? Maghrib. Hakadah, demikian seterusnya. Selama masa ya 1 tahun itu, 1 hari yang berumur 1 tahun. Coba dilihat ma'asyiral muslimin, ini dalil bahwasanya para sahabat ala yakin, betul-betul di atas keyakinan, sehingga mereka memosisikan seakan-akan mereka hadir di zaman itu. Ya Rasulullah, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Ini orang-orang yang yakin. Kalau orang-orang yang tidak yakin tidak bertanya dengan pertanyaan itu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kita bahas ya, doa ini. Dan juga kita sudah membahas tentang ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Apakah doa ini hukumnya sunnah atau hukumnya mada? Wajib. Masih halaman yang ke-5. Waqad ikhtalafal fuqaha'u fi hukmiha. Dan para fuqaha ya, berselisih tentang hukum ya, doa ini. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Zahaba ba'duhum ila annaha ghairu wajibah. Sebagian fuqaha berpendapat bahwasanya doa itu tidak wajib. Nah, jumhur demikian. Walakin akan tetapi ba'duhum, sebagian fuqaha yara, berpendapat annaha wajibah. Doa ini hukumnya mada? Wajib. Wajib. Nah, hatta inna tawusan, sampai diriwayatkan bahwasanya Imam Tawus sa'ala ibnahu, bertanya kepada putranya, hina faragha min salatin minas salawat, ketika selesai salat ditanya oleh Tawus, anaknya ditanya oleh Tawus, ada'auta biha fi salatik, ada'auta biha, apakah engkau sudah berdoa biha, dengan doa itu, yakni doa yang meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Baik, faqal, putranya mengatakan la, tidak atau belum. Saya tidak baca tadi, saya belum baca. Qal, maka berkatalah Tawus, a'id salatak, ulangi salatmu. Fahada amrun azimun jidda, ya, kesimpulannya doa ini adalah perkara yang sangat besar. Nah, ini sudah kita baca ya, atau belum? Sudah ya, ya seingat saya sudah. Nah, tidak masalah, kita ulangi sedikit ya. Baik. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah. Kita masih berada pada penjelasan firman Allah. Kita baca secara cepat karena ini sudah kita bahas. Kita masih berada pada pembahasan ya, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi peringatan Allah tentang adanya fitnah. Ini berarti menunjukkan kasih sayang Allah. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wattaqu fitnatan, takutlah kalian tentang adanya fitnah. Nah, Allah memperingatkan ini. Takutlah kalian tentang adanya fitnah, yang fitnah itu la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Yang fitnah itu ternyata tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja secara khusus. Ternyata fitnah itu menimpa yang zalim dan menimpa yang tidak zalim. Nah, wabillahi taufiq. Kata Syekh Rabi, idza waqa'atil balaya wal munkarat, jika telah terjadi balaya yakni fitnah-fitnah, wal munkarat, kemungkaran-kemungkaran, fil ummah, di tengah umat, wa nazala azabun, kemudian turun azab. Kalau betul-betul ya munkarat ini menyebar di tengah umat sampai Allah turunkan azab, fa innahu yanzilu bil muznibi wa ghairihi. Azab itu ya menimpanya bukan hanya kepada orang yang berdosa saja. Iya, yanzilu bil muznib, akan diturunkan kepada orang yang berdosa, wa ghairihi, dan juga yang lain yang tidak berdosa. Mungkin ada bayi ikut tenggelam dalam musibah itu. Ya, tidak berdosa bayi itu. Atau ada apa namanya orang tua yang tidak berbuat apa-apa juga ikut mati dalam apa? Ya, musibah tadi, azab tadi. Nah, tetapi ingat ikhwatil kiram, Allah tidak menzalimi hambanya. Tidak boleh seorang bertanya, terus bagaimana? Orang tidak berdosa kok. Baik, mungkin menimpa tadi orang-orang tidak berdosa, namun hikmahnya besar. Ya. Orang ini sebenarnya memiliki derajat yang tinggi di surga, di jannah. Namun sampai menjelang kematiannya, ya belum sampai derajat itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat orang ini sampai pada derajat yang akan dia capai. Bil musibah. Dengan musibah yang menimpanya. Nah. Sehingga, ya. Ketika kita membaca ayat ini. Takutlah kalian dengan fitnah. Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Artinya yang tidak zalim juga kena. Ya. La yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun dari hambanya. Naam. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Semakna dengan hadis ini adalah. Afwan. Semakna dengan ayat ini adalah hadis. Yang juga sudah kita baca. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan adanya pasukan yang datang ke Mekah ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yaghzu jaisun. Akan datang masa di mana pasukan, sepasukan perang ingin memerangi dan menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida'a minal ardh. Sehingga ketika mereka sampai di Baida, Baida itu tanah yang lapang, minal ard. Ya. Mereka sampai di tempat yang lapang di bumi. Khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka itu dari awal sampai akhir, ditenggelamkan. Ya, masuk ke bumi. Ya. Yani yaghzunal baita liyahdamuhu. Yani mereka akan memerangi al-bait, Ka'bah, untuk liyuhaddimuh, untuk menghancurkannya. Fayakhsifullahu tabaraka wa ta'ala bihim. Maka Allah Jalla wa'ala tenggelamkan mereka. Kalau yang sebelumnya dulu, di zaman kenabian, yani tahun kenabian, wafatnya atau nanti tahun kelahiran Nabi, nah itu terjadi apa namanya serangan juga dari Raja apa? Abroha. Nah, kalau itu tidak ditenggelamkan, namun Allah mengutus mada tuyur wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Ditimpakan kepada mereka batu-batu kerikil-kerikil yang panas yang kalau menimpa mereka semuanya mati, ya, dan mereka keadaannya seperti daun yang dimakan ulat. Nah, dan akan terjadi, ya, Ka'bah itu diserang oleh sepasukan perang, kemudian Allah Jalla wa'ala menenggelamkan mereka semua dari awal sampai akhir. Nah, di situ ada orang-orang yang lewat, ada orang-orang yang berada di sekitar itu, ikut juga mada, ya, ditenggelamkan. Oleh karena itu berkata Aisyah, qalat Aisyah tu berkata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim siwahum wa man laysa minhum, ya Rasulullah, kenapa semuanya ditenggelamkan? Ditenggelamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir, padahal di tengah-tengah mereka ada selain mereka. Iya, ada yang selain mereka. Wa man laysa minhum. Iya. Bukan sama sekali mereka, tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang yang lewat di pasar, akhirnya, ya, ikut ditenggelamkan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Ya, berarti sama dengan ayat tadi, ya atau tidak? Ya, ada fitnah yang menimpa bukan orang-orang yang zalim saja. Orang tidak zalim ikut juga. Maka Nabi menjawab ketika itu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Iya, semua ditenggelamkan. Tetapi masing-masing dibangkitkan oleh Allah, summa yub'atsun, kemudian mereka semuanya dibangkitkan ala qadri niyyatihim, dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Jika mereka orang-orang yang beriman, Ya, mereka dibangkitkan di atas imannya dan musibah yang menimpa mereka akan jadi sebab kafarah dan diangkat apa? Derajat. Ya, orang tadi. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka dari sini juga peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Jangan dekat-dekat dengan mawaqi' fitan. Ya. Orang kadang bingung juga. Ya. Tinggal di sebuah tempat yang di situ maka ya, ditegakkan amaliyah syirkiyah. Ya, berat juga. Tinggal di situ, di lingkungan situ. Ya, sementara di lingkungan tadi ditegakkan apa? Ya, amaliyah syirkiyah. Ya, mungkin dengan dalih budaya atau dengan dalih apa. Nah, inilah pentingnya dakwah. Ya. Dengan berdakwah itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menimpakan masaib, tidak menimpakan fitnah. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Asyahid intinya, ya, annal hadis dalla ala ma dallat alaihi al-ayah, intinya hadis ini sama dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulannya sudah kita dapatkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayangnya memperingatkan manusia dari fitnah-fitnah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan umat dari apa? Fitnah-fitnah, meskipun fitnah itu belum terjadi. Meskipun fitnah itu belum apa? Terjadi. Peringatkan. Iya. Baik. Wabillahi taufiq. Muncul misalnya nabi palsu di daerah Irian, misal. Enggak sampai pengaruhnya di sini untuk saat ini. Tapi apakah kita peringatkan manusia dari mereka itu? Naam, kita peringatkan. Hati-hati sekarang muncul, misal. Ya. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan tentang nabi-nabi palsu dalam keadaan belum muncul nabi-nabi palsu itu. Sayati 'alan nas, akan datang di tengah-tengah manusia salatuna kadzabuna dajjalun, akan datang 30 kadzab, pendusta, dajjal, yang mereka semuanya mengaku sebagai apa? Nabi. Belum muncul nabi itu, tapi nabi sudah memberikan apa? Peringatan. Ya. Sehingga kaum mukminin berhati-hati. Ya. Wabillahi taufik. Atau ya, kesesatan-kesesatan yang saat ini mungkin sudah tenggelam, terkubur. Barangkali ada kelompok-kelompok yang sudah terkubur, kelompok sesat itu. Namun pemikirannya masih ada. Buku-bukunya mungkin masih ada. Ya, kita peringatkan umat. Ya, tentunya sesuai dengan hajat juga. Ya, dan sesuai dengan akal untuk menerimanya. Ya. Mungkin porsi untuk para penuntut ilmu berbeda dengan porsi orang-orang apa? Awam, ya, yang mungkin baru belajar, ya. Taib. Antum juga melihat nanti kalau antum berdakwah di tengah masyarakat, ya. Taib. Orang-orang awam, awamun nas, belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, ya itu dulu, muqaddam. Ya. Sambil diberikan kaidah-kaidah umum untuk, ya, selamat dari fitnah, baru secara bertahap kemudian diterangkan kepada mereka perkara-perkara yang dibutuhkan dalam urusan agama mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang jelas sudah kita pelajari. Nah, kita juga sudah pelajari, seingat saya sudah mulai masuk hadis yang pertama. Nah, kita mempelajari hadis-hadis tentang apa? Fitnah. Sudah kita baca semua sebenarnya hadisnya, ya. Kita masuk hadis yang pertama, ya, halaman yang ketujuh. Suma auradal imamul Bukhari rahimahullah hadis Asma. Kemudian Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan ana ala haudhi antaziru man yaridu alayya fa yu'khadhu binasin min duni فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرة يعني فتنوا والعياذ بالله. Nabi pernah bersabda, ana ala haudhi, saya berada di atas telagaku. Ya. Dan setiap nabi punya nabi. Afan. Setiap nabi punya apa? Haud, telaga. Sebutkan dalam hadis, likulli nabiyyin haudun. Masing-masing nabi punya apa? Telaga. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilah al-hadis as-sahihah. Kemudian Nabi mengatakan, dan saya berharap telagaku adalah yang paling banyak didatangi oleh umatku. Dan memang demikian. Umat Nabi alaihi salatu wassalam adalah umat yang terbanyak. Nabi menanti di atas telaga. Dan telaga Nabi alaihi salatu wassalam airnya ya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Nah, juga wanginya demikian harum, ya, lebih daripada misik. Ada di situ bejana-bejana seperti kawakib, seperti bintang-bintang dari sisi keindahannya, dan seperti bintang-bintang dari sisi apa? Dari sisi banyaknya. Maka orang-orang mendekati haud. Kenapa? Mereka haus. Mahsyar, haus. Ya. Sebelumnya orang-orang Yahud, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mada kuntum ta'budun?" Kalian dulu di dunia menyembah apa? Mereka mengatakan, "Kami menyembah Uzair ibnullah, anaknya Allah." Maka dijawab, "Kadzabtum, kalian berdusta. Allah tidak memiliki istri. Allah tidak memiliki apa? Anak." "Mada turidun?" Kalian ingin apa? Kemudian mereka mengatakan, "Atisna rabbana." Ya Allah, kami haus. Kehausan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan sesuatu dari kejauhan seperti air, ya, fata morgana. Ya. Dari kejauhan seperti apa? Air. Ala tariduna ilaih? Tidakkah kalian menuju ke sana? Begitu mereka melihat air, padahal bukan air, mereka pun semua berbondong-bondong ke sana. Namun ternyata mereka masuk ke dalam annar, yatasaqatuna finnar. Mereka berjatuhan masuk ke dalam apa? Neraka Allah Jalla wa'ala. Yahud, demikian nasib mereka. Nasara, demikian pula nasib mereka. Nah, tersisa al-mu'minun wal-munafiqun. Ya. Yang jelas, manusia kehausan ketika itu. Dan mereka datang ke telaga Nabi untuk minum. Ya. Karena siapa yang minum dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Walaupun seteguk, dia tidak pernah akan haus selama-lamanya. Maka manusia berbondong-bondong menuju haud, telaga. Dan Nabi sudah sampai dulu di telaga. Ana ala haudi. Aku berada di atas telagaku. Antaziru man yaridu alaya. Saya menanti orang-orang yang datang kepadaku. Tiba-tiba ketika datang serombongan manusia, yukhadu binasin min duni. Ada orang datang mendekat telaga, dihalangi, diusir, dijauhkan dari telaga. Fa'akul, maka aku pun mengatakan, ummati, itu umatku. Umatku, umatku. Ya. Rasul menyangka, dan memang itu umatnya beliau. Ya. Beliau menilai ini umat beliau, tetapi ternyata dijauhkan. Fa'yukal, maka dikatakan, la tadri, wahai Nabi, engkau tidak tahu. Ya. Masyau alal qahqara. Ya. Mereka telah berpaling ke belakang, berjalan dengan cepat. Masyau alal qahqara, maksudnya berpaling dari agama ini, yakni futinu, mereka terfitnah, wal'iyadu billah. Mereka terfitnah, wal'iyadu billah. Dan fitnah yang dimaksud adalah ar-riddah. Fitnah apa? Kemurtadan. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam ketika wafat, ya, ada orang-orang yang mereka dikabarkan muslimun, tapi begitu beliau wafat muncul orang-orang yang murtad. Dan mereka bukan sahabat orang-orang yang murtad itu. Mungkin badu-badui yang berada di pedalaman-pedalaman Arab. Ya, kemudian mereka ya, beriman kepada Musailamah al-Kadzab. Ya, dengan beriman kepada Musailamah al-Kadzab berarti mereka menjadi orang-orang apa? Kafir. Ya, kafir. Nabi tidak tahu setelah beliau wafat apa yang terjadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan di sini oleh Syekh Rabi siapa orang-orang yang ya diusir dari telaga, dan ketika Nabi hidup mereka atau ketika Nabi sudah wafat mereka masyau alal qahqara, ya, berjalan ke belakang. Bismillah. Kata Syekh Rabi, wa yahtamilu annahu yuridu ahlar riddah. Kemungkinan yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam memaksudkan bahwasanya mereka yang terusir dari telaga adalah ahlar riddah. Orang-orang yang apa? Murtad. Wal Bukhari fassaraha hakadha, dan itulah tafsiran Bukhari. Al-Bukhari menafsirkan itu. Ala annal murada bihim, bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang diusir dari telaga yang berjalan ke belakang, mereka adalah alladzina irtaddu, orang-orang yang murtad. Ahlur riddah, mereka ahlur riddah alladzina irtaddu min qabailil arab, dari kabilah-kabilah Arab. Yang murtad itu kabilah-kabilah Arab yang jauh di pedalaman, bukan para sahabat. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman yang secara nama-nama tertunjuk sebagai ahlul jannah. Dan sahabat seluruhnya dijanjikan dengan jannah. Kelompok-kelompok tertentu dari sahabat dijamin jannah seperti ahlul badr, ahlu bai'atul ridwan, 1500 orang ketika itu. Bai'at Ridwan dalam perjalanan di Hudaybiyah, Nabi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka. Ya, ini dijamin apa? Jannah. Jadi tidak mungkin yang dimaksud adalah itu. Orang-orang yang berpaling, ya, kemudian murtad, tidak mungkin mereka itu para sahabat. Abadan tidak mungkin. Ya. Sehingga para ulama ketika membahas siapa yang diusir dari telaga itu, ya mereka adalah ahlur riddah. Orang-orang yang murtad min qabailil Arab, dari kabilah-kabilah apa? Arab. Naam, di antaranya Banu Hanifah. Banu Hanifah bi qiyadati Musailamah al-Kadzdzab. Ini Bani Hanifah, ya. Kabilah, satu kabilah ini kebanyakannya semuanya beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ya, tempatnya di apa namanya? Yamamah, yang sekarang menjadi kota Riyab, sekitar itu. Itu dulu tempatnya Musailamah al-Kadzdzab. Berarti jauh enggak dari kota Madinah? Sangat jauh. Ya, Madinah dengan Riyab saja sudah, memang sekitar Riyab itu, jauh. Nah, zaman sekarang saja jauh, apalagi zaman apa? Zaman dulu. Ya. Taib. Banu Hanifah beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Wa Banu Asad, ada lagi kabilah yang lain, Banu Asad. Mereka punya nabi palsu namanya Tulaihah. Di qiyadati Tulaihah. Ini juga nabi palsu. Wa Banu Tamim. Bani Tamim juga demikian, ya. Di qiyadati Sajah. Ada nabi palsu namanya Sajah. Ya. Wa Tawaif minal Yaman. Ya, juga Taifah sekelompok. Beberapa kelompok dari Yaman, di Yaman muncul juga nabi palsu, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Ya, ini empat nabi-nabi palsu ini yang diikuti oleh qabailil Arab, kabilah-kabilah apa? Arab, murtad mereka. Walhamdulillah, ya, fitnah mereka ini pupus. Fitnah mereka ini padam, ya. Dipadamkan oleh siapa? Oleh sahabat. Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqadha ala fitnatihim wa riddatihim ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelesaikan, mengqadha dalam arti membinasakan, menghentikan fitnah mereka ini adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, terlebih Abu Bakar As-Siddiq. Tapi fakta sejarah ini dibalik oleh siapa? Rafidhah. Orang-orang yang berjasa di dalam apa, memadamkan fitnah ini, justru oleh orang-orang Rafidhah dikatakan mereka inilah yang diusir dari apa? Telaga. Kebalik ini. Orang-orang yang memadamkan fitnah ini justru dikatakan mereka yang apa? Terfitnah. Terbalik. Itulah hati kalau sudah ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, yang hak tampak batil dan yang batil tampak apa? Hak. Nah, terbalik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu Syekh Rabi' mengingatkan masalah ini. La'natullah 'ala ar-rawafid wa akhzahum. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang rawafid, orang-orang rafidah Syiah. Wa akhzahum, dan semoga Allah binasakan mereka, hinakan mereka. Kenapa? Karena mereka yunazziluna hadhil ahadits, mereka memanipulasi hadis-hadis ini. Ya, menggunakan hadis-hadis ini dan mereka katakan hadis ini berlaku untuk sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Yang diusir itu adalah sahabat. Yang diusir dari telaga adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang diusir dari telaga adalah istri-istri Nabi. Yang diusir dari telaga adalah sahabat Nabi. Demikian kesimpulannya. Ya. Jadi yang diusir itu justru Abu Bakar, Umar, Utsman, wa amsalihim, dan yang lainnya semisal dengan mereka, alladzina qawaw 'ala riddah. Ya. Yang justru mereka ini sebenarnya paling berjasa di dalam mematikan dan membinasakan fitnah-fitnah itu. Bukan hanya memadamkan fitnah nabi palsu, tetapi mereka juga fatahud dunia. Ya. Mereka yang membuka dunia. Sehingga Islam ini sampai ke timur dan apa? Ke barat. Termasuk yang dikuasai dan ditumbangkan adalah Persia. Nenek moyangnya orang-orang Syiah rafidhah. Jadi Syiah ini ya sebenarnya kedengkian kepada apa ya, kaum muslimin yang telah menumbangkan apa? Ya Persia. Naam. Wabillahi taufik wa qadau 'ala syirik, dan para sahabat yang telah berjasa untuk membinasakan kesyirikan, justru mereka itu dianggap yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini kebatilan. Ini kebatilan. Wassahih, dan yang benar kata Syekh Rabi', anna hadzal haditsa wa amsalahu, hadis-hadis ini dan yang semisalnya, innama yunazzal, ya, hadis-hadis itu diterapkan untuk siapa? Alaman yartaddu, berlaku dan ditujukan kepada orang-orang yang murtad dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ashabu Muhammadin, adapun sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak mungkin masuk dalam hadis ini, pasti bukan mereka. Kenapa demikian? Faqad zakkahum tabarakallah, faqad zakkahumullahu tabaraka wa ta'ala, karena mereka telah ditazkiyah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diridhoi oleh Allah. Wa wa'adahumul jannah, Allah telah menjanjikan untuk mereka apa? Jannah. Wa bayyana annahu qad radiya anhum wa radu an. Allah telah mengabarkan Allah ridha kepada mereka dan mereka ya telah ridha kepada Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyelisihi apa? Janjinya. Naam. Baik, sepertinya kemarin kita sudah sampai sini ya, ikhwan. Kita ulangi ya. Kemudian di sini Syekh Rabi' mengingatkan kepada kita tentang ayat-ayat tentang keutamaan sahabat. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan para sahabat. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang ansar. Yani sahabat, muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan, seperti para tabi'in wa tabi'u tabi'in ya. Radiyallahu anhum, sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Waradu an, dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat adalah syahadah, persaksian. Fahadihi syahadatun, ini adalah persaksian, bukan dari sembarang persaksian itu. Tetapi persaksian ini adalah min rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Annahu qad radiya an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin minhum wal ansar. Allah telah ridha kepada mereka, muhajirin dan ansar. Ya. Ini pasti. Ini yang namanya muhkam, ikhwan. Kalau ahlu zaygh, orang yang hatinya itu ada apa? Penyakit. Mereka tidak mau melihat ayat-ayat yang muhkam. Tetapi mereka mengambil ayat-ayat yang apa? Mutasyabih. Yang masih samar. Kemudian mereka pelintirkan maknanya. Kemudian mereka simpangkan maknanya. Ditarik kepada hawa nafsu mereka. Yang muhkam-muhkam, yang pasti, yang jelas dan tegas, mereka tidak lihat. Adapun ahlus sunnah tidak demikian. Ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih, yang belum apa namanya, yang ada sisi apa namanya ketidakjelasan, ada sisi apa namanya perlu penafsiran. Penafsirannya dibawa kemana? Kepada ayat-ayat dan hadis yang apa? Muhkam. Yang muhkam. Sehingga semuanya menjadi muhkam. Itulah ahlus sunnah. Semuanya menjadi apa? Muhkam. Karena yang belum jelas dijelaskan dengan yang jelas, yang muhkam. Maka semuanya menjadi apa? Muhkam. Iya. Tetapi ahlu zaygh tidak. Tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mereka orang-orang Rafidhah, ketika melihat ada orang-orang yang diusir dari apa? Telaga. Ini kan siapa yang diusir? Kan masih ada pertanyaan. Siapa yang diusir? Mereka langsung simpulkan. Nah, ini kesempatan ini. Ini yang diusir ya adalah sahabat. Langsung disimpulkan seperti itu. Kalau ahlu sunnah tidak. Ya, melihat ayat-ayat yang muhkam, melihat hadis-hadis yang muhkam, yang semuanya dalil bahwasanya sahabat telah dijanjikan jannah, maka dengan itu langsung disimpulkan hadis ini tidak mungkin ya dimaksudkan oleh Nabi apa namanya sahabat, tidak mungkin sahabat yang dimaksud oleh Nabi, pasti bukan mereka. Tinggal dibahas siapa mereka itu. Ah, mereka adalah orang-orang yang apa? Murtad. Mereka adalah ahlur riddah. Naam. Kemudian disebutkan di sini ikhwatil kiram, ayat dan hadis ya, ini sudah kita baca ya. Di antara hadis adalah hadis ya. Nanti antum bisa baca di situ ayat dalam surah Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna. Ini ayat yang muhkam. Allah mengatakan la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian para sahabat, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, sahabat yang berinfak dan berperang sebelum fath, mereka lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang mereka berinfak dan berjihad sesudah fath. Naam. Apakah Fathul Hudaybiyah atau Fathul Makkah? Orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fathul Makkah lebih afdal daripada sesudah Fathul Makkah. Orang-orang Islam yang masuk Islam sebelum Fathul Hudaybiyah lebih afdal daripada yang sesudah Fathul Hudaybiyah. Namun semuanya sahabat dan semuanya dijanjikan jannah. Perhatikan ayat akhir ayat ini. Wa kullan, dan semuanya tanpa kecuali. Sahabat tanpa kecuali. Wa'adallahu, Allah telah janjikan untuk mereka al-husna, dan husna itu apa? Jannah. Selesai ikhwan. Titik ini sudah titik, enggak perlu dibahas. Sahabat semuanya telah dijanjikan oleh Allah apa? Jannah. Selesai. Makanya enggak pernah ada pembahasan lagi sahabat. Mereka telah melewati jembatan, qad jawazal qantarah. Mereka telah selamat. Ya, telah selamat mereka itu. Ya. Sehingga kalau kemudian hadis tadi tentang orang-orang yang diusir dari telaga adalah ya, ditafsirkan sahabat, ini menunjukkan betapa jeleknya orang tadi. Ya. Betapa jeleknya hati orang tadi, yakni orang-orang Rafidhah. Demikian pula dalam surah Ali Imran ayat 110 yang dinukilkan oleh Syekh Rabi'. Ayat ini dalil bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik umat. kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian, siapa kalian ini? Yang pertama kali sahabat. Ayat ini turun untuk sahabat pertama kali. Ya. Nah, taib. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum kalian, yakni masuk yang pertama kali adalah sahabat. Khaira ummatin adalah sebaik-baik umat. Sehingga di sini ikhwatil kiram, ya, kesimpulannya dari tiga ayat itu, dan ini sebagian dari ayat-ayat yang sangat banyak. Fallahu syahida lahum bil khairiyah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan kebaikan bagi para sahabat. Fahum khairul umam, mereka adalah sebaik-baik umat. Wa ma 'arafatil insaniyata aw wa ma 'arafatil insaniyatu ba'dal anbiya akram wala afdal minhum, dan tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia, tidak dikenal dalam sejarah kehidupan manusia orang yang lebih afdal daripada mereka sesudah para nabi dan apa? Rasul. Jadi daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Maghrib jam 6 lebih. 5:55. Baik, masih ada 4 jam, 5 menit lagi, ikhwan. Baik, kita tambah ikhwan satu hadis. Naam. Kalau tadi ayat, maka sekarang kita masuk pada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan sahabat. Walihadza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Karena sahabat itu adalah orang-orang yang telah dijamin jannah, telah dijamin keridhaannya Allah. Maka Nabi berpesan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan sampai. Dalam sebagian riwayat, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun, siapapun dari sahabatku. Karena mereka orang yang sangat mulia di sisi Allah. Yang diantara kemuliaannya, fa inna ahadakum lau anfaqa misla uhudin zahaba. Karena kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ma adraka mudda ahadihim, emas sebesar gunung Uhud itu yang kalian keluarkan tidak bisa mengalahkan sodakoh mereka yang satu mud milul kaffain, dua kaf, dua telapak, yang telapak tangan yang dipenuhi dengan apa, gandum atau kurma. Ya, sedekahnya hanya itu saja. Tidak banyak. Mengambil gandum untuk jihad fisabilillah. Mengambil korma untuk jihad fisabilillah. Yang dikeluarkan oleh sahabat walaupun satu mud atau separohnya tidak bisa dikalahkan dengan emas yang kita keluarkan sebesar gunung Uhud. Sehingga kapan kita bisa mengalahkan sahabat? Kapan? Tidak mungkin. Nah, kita tidak mungkin mencapai derajat sahabat. Ya. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ketika kita mengikuti mereka, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, ya. Maha pengasih dan maha penyayang. Nah. Jadi dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari mencela sahabat, ya, membenci sahabat, mencerca sahabat, karena mereka adalah kaum yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib, dan fadlu untuk persiapan, ya, menunaikan sholat maghrib. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin.